rasakan kemanisan laut. Semua itu ku ketepikan. Andai ku turut rasa hati, telah jauh ku bawa diri. Tapi kemaafan ku lahir dari hati mengatasi. Mantap.